Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabi wa man tamassaka bi sunnati ila yaumiddin. Pemirsa Raja TV dan pendengar Radio Jan muliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Di pagi hari ini kita kembali dapat melanjutkan pelajaran kita mengkaji dan mengenal bagaimana perjuangan para khulafa' ar-rasyidin di dalam melanjutkan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengembangkan dan membela agama yang mulia ini. Tak lupa pula salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari yang penuh berkah ini. Semoga kita senantiasa dijadikan Allah Subhanahu wa taala hamba-hamba yang berpegang teguh dengan sunnah beliau dan bersabar dalam menghadapi berbagai tantangan dan cobaan di dalam menyebarkan dan menyampaikan sunnah beliau kepada umat manusia. Pemirsa dan pendengar rahmat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah sampai pembahasan kita yaitu membahas tentang perjuangan dan pengorbanan Utsman bin Affan ketika beliau menjadi khalifah terhadap mempertahankan agama yang mulia ini. Di pelajaran lalu kita telah membahas banyak sisi dari kehidupan beliau termasuk dari kelanjutan memperjuangkan perjalanan perjuangan Islam yang telah begitu meluas di masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Namun di akhir pemerintahan beliau, namun di awal pemerintahan beliau, sebenarnya kita jelaskan bangsa Rum, ya dengan wafatnya, setelah mendengar wafatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, mereka punya rasa tamak, punya rasa keinginan untuk kembali mengembalikan, menduduki wilayah-wilayah yang telah dibebaskan oleh kaum Muslimin dari kekuasaan mereka. Nah, dengan mengenal berbagai sejarah dan perjuangan sahabat ini, tentu kita akan melihat bagaimana besarnya jasa mereka terhadap Islam. Dan kita tentu akan merasa mencintai mereka yang mana perjuangan dan pengorbanan mereka jauh di atas kita. Ini tujuan kita membahas, ya selalu kita ingatkan faedah-faedah dari kita membahas sejarah para khulafa' ar-rasyidin ini dan juga para sahabat yang lainnya demi untuk mengenal perjuangan mereka terhadap Islam dan kita menghargai serta mencintai mereka di mana mereka perjuangan mereka tidak sedikit, pengorbanan mereka tidak sedikit untuk Islam ini, sehingga hendaknya kita menjadikan mereka sebagai orang-orang yang kita hormati, orang-orang kita panuti dalam menjalankan agama yang mulia ini. Dan agar kita juga mengetahui betapa hina dan buruknya orang-orang yang berusaha menjatuhkan kehormatan para sahabat, menghina para sahabat, secara khusus adalah para khulafa' ar-rasyidin. Terlebih dahulu kita menjelaskan banyak sekali perjuangan Utsman bersama Rasulullah SAW. Pengorbanan yang tidak terhitung dan tidak hingga dengan mengorbankan hartanya. Dan bagai perjuangan beliau telah berkorban bersama Rasulullah SAW dan para sahabat yang lainnya. Namun kita ingin melihat pula setelah Rasulullah wafat ya dan beliau adalah khalifah yang ketiga. Setelah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Bagaimana pula sepak terjang beliau, pengorbanan beliau, usaha-usaha beliau dalam menjaga kemurnian Islam, dalam menjaga kejayaan Islam, bagaimana mengembangkan kekuasaan Islam, bagaimana mempertahankan Islam dari ancaman musuh. Nah, agar kita tahu bahwa perjuangan-perjuangan beliau adalah perjuangan yang sangat besar di dalam mempertahankan kejayaan Islam, dalam menyebarkan kemurnian Islam kepada umat manusia. Jadi oleh sebab itu kita akan melihat dengan nyata perjuangan-perjuangan itu melalui sejarah-sejarah yang diriwayatkan oleh para ulama kita. Kemudian kita juga dapat melindungi diri kita, mewaspadai di berbagai-bagai isu-isu yang disebar oleh orang yang membenci para sahabat Rasulullah SAW, terutamanya kaum Syiah Rafidah yang senantiasa mereka berusaha menjatuhkan kehormatan para sahabat di tengah kaum Muslimin dengan berbagai tuduhan, dengan berbagai macam fitnah, ya sehingga kita dengan mengenal sahabat-sahabat, perjuangan-perjuangan para sahabat tersebut, kita akan dapat menjawab, akan mengetahui kebohongan-kebohongan yang mereka sebar tersebut. Baik, perjuangan Utsman dalam pelajaran sekarang ini kita akan melanjutkan perjuangan Utsman setelah beliau memerintah. Di akhir kemarin kita bahas adalah tentang perjuangan beliau tentang mengembalikan Azerbaijan. Azerbaijan, ya, kemudian nanti akan ada kisah ketika Hudzaifah bin Yamani berjuang bersama antara tentara Irak, ya, di Kufa dan Basra dengan tentara Syam, di mana saat itu terjadi semacam khilaf antara mereka-mereka dalam masalah membaca Al-Quran. Nah, ini nanti akan kita bahas dengan perjuangan Utsman, yaitu mempersatukan bacaan Al-Quran dalam sebuah huruf, itu huruf Quraisy yang sebelumnya dibaca dengan 7 huruf dan 7 dialek, sehingga Al-Quran diturunkan dalam 7 bahasa, 7 dialek dalam bahasa Arab. Ini akan kita bahas nanti bagaimana sejatinya kejadian pengumpulan Al-Quran atau pembukaan Al-Quran di masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Tapi sekarang kita akan melihat dulu perjuangan beliau dari sisi membela kekuasaan Islam, memperluas kekuasaan Islam, menjaga keutuhan wilayah Islam dari gangguan-gangguan dari bangsa Romawi dan juga bangsa Persia yang mereka masih belum total habis ya, karena mereka masih memiliki wilayah-wilayah tertentu sehingga mereka juga mengganggu wilayah-wilayah Islam yang berbatasan dengan mereka. Nah, ini yang akan kita bahas satu persatu nanti, perang-perang apa saja yang berlangsung ataupun perjuangan apa saja yang dilakukan oleh Utsman bin Affan dengan para sahabat di masa beliau untuk menjaga kekuasaan Islam yang utuh dan kuat. Taib. Tadi kita jelaskan setelah Raja Rum, ya, penguasa Rum merasa mendengar tentang wafatnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab dan terangkatnya Utsman bin Affan sebagai khalifah pengganti beliau, maka orang Rum berpikir ingin kembali mencaplok wilayah-wilayah, ingin kembali menduduki wilayah-wilayah yang telah dikuasai oleh Islam dari wilayah Rum sebelumnya, dan pertempuran-pertempuran yang sudah kita baca, kita jelaskan di waktu pelajaran membahas tentang khalifah, kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka ia mempersiapkan pasukan yang sangat besar, yaitu jumlahnya dan berusaha untuk mulai merengsek ke arah kekuasaan Islam di pinggiran daerah Syam, ya. Maka mereka mempersiapkan sekitar 12 ribu atau lebih ya pasukan. Maka Ba'asu ila Utsman istamik, maka penduduk Syam mengirim permohonan bantuan kepada Utsman untuk menghadang pasukan Rum yang mulai berusaha mengembalikan, mengganggu ketenangan kaum muslimin di perbatasan daerah dengan mereka. Dan sebelumnya kita jelaskan bahwa Walid bin Uqbah adalah seorang pemimpin perang, yaitu panglima perang yang memimpin kaum muslimin waktu perang menguasai Azerbaijan. Ketika itu, ketika Walid bin Uqbah telah selesai menenangkan situasi, mengembalikan kekuasaan Islam di Azerbaijan, ya, dan mereka kembali membayar jizyah dan mereka kembali mematuhi perjanjian-perjanjian yang telah disepakati. Nah, ketika itu datang kepada Walid bin Uqbah ini, yaitu surat dari Amirul Mukminin Utsman bin Affan anhu untuk membantu saudara-saudara mereka yang ada di Syam. Ketika itu datanglah surat, ya, Utsman bin Affan kepada Walid bin Uqbah, apabila suratku telah sampai kepadamu, kata Utsman dalam tulisan surat, dalam suratnya, Faba'ath rajulan aminan kariman syuja'an fima samanati alafin au tisata alafin au asyata alaf ila ikhwanikum bisyam. Jadi kalau suratku ini sudah engkau terima, kata Utsman Affan kepada Walid bin Uqbah, tolong kamu kirim seorang orang yang terpercaya, kariman yang mulia, yang syuja'an, yang pemberani, untuk memimpin sekitar 8.000 atau 9.000 atau 10.000 pasukan membantu saudara-saudara kita atau saudara-saudara kalian di Syam. Nah, ketika surat itu diterima oleh Walid bin Uqbah, ya, dia merasa sebuah tanggung jawab yang besar untuk membantu saudara-saudara di Syam, ya, maka beliau berpidato dan menyampaikan surat itu di hadapan kaum muslimin, ya, sehingga beliau segera menindaklanjuti apa yang diperintahkan oleh Utsman bin Affan dalam surat tersebut. Karena seandainya terlambat saja bantuan itu sampai kepada kaum muslimin di Syam, tentu akan berakibat fatal bagi kaum muslimin yang ada di negeri Syam. Nah, karena itulah Khalid bin Uqbah berpidato di tengah pasukannya setelah muji Allah, berkata, ya, amma ba'd. Beliau mengatakan, ya ayuhan nas, wahai para sahabatku, wahai para manusia, fa inna Allah qad ablal muslimina fi hadzal wajh bala'an hasan. Sungguhnya Allah telah menguji kita dari sisi ini, itu dalam memperjuangkan Islam dengan ujian sangat baik. Radda 'alaihim biladum, ya, allati kafarat. Ya, beliau menceritakan tentang kemenangan-kemenangan yang diraih oleh kaum muslimin sehingga Allah telah membalikkan negeri-negeri mereka yang berusaha untuk melepaskan diri dari kekuasaan Islam. Dan Allah juga telah menaklukkan banyak negeri dan telah mereka buka, yakni mereka taklukkan dan masuk ke dalam kekuasaan Islam. Warada 'alaihim salimin ghanimin, waradahum salimin ghanimin ma'jurin. Dan Allah mengelilingi mereka dalam keadaan sehat wal afiat, ya, membawa harta rampasan perang dan mendapat pahala. Falhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini sedikit beliau mengingatkan tentang besarnya pertolongan Allah dan rahmat Allah kepada kaum muslimin. Lalu beliau menyampaikan waqad kataba ilayya amilul mu'min ya'muruni an andaba minkum, ya. Sungguhnya Amirul Mukminin, yakni sini maksud adalah Utsman bin Affan anhu, menyuruhku untuk memilih di antara kalian ini, ya, antara 10 sampai 8000 orang, ya. Kemudian ikhwanakum min ahli Syam, untuk kalian membantu saudara-saudara kalian di Syam, ya. Fa'innam qad jasat 'alaihim Rum, atau jasad alaihim Rum, karena Rum telah memulai mengganggu mereka, mengancam mereka. Wa fi dzalikal ajrun 'adzim wa fadlul mubin, kata beliau, sesungguhnya dalam perkara ini adalah pahala yang sangat besar, keutamaan yang sangat jelas, kata beliau, fantadibu rahimakumullah. Jadi siapa yang mau, ya silakan kalian yang apa namanya, hendaklah kalian apa fantadibu si mengusulkan dirinya, ya semoga Allah merahmatkan kalian, ya Ma'a Salman ibn Rabi al-Bahili. Jadi pimpinannya yang dikirim oleh Walid bin Uqbah adalah Salman bin Rabi'ah al-Bahili. Jadi ini yang dikirim oleh Walid bin Uqbah setelah beliau selesai berperang di Azerbaijan. Kemudian ya, apa yang disampaikan oleh Walid bin Uqbah ini sangat memberikan bekas dalam jiwa kaum muslimin saat itu, walaupun mereka belum sempat beristirahat ya selesai dari melawan peperangan dari selesai peperangan dari melawan Azerbaijan, ya tetapi mereka tidak malas, ya an ma'unati ikhwanihim, dari membantu saudara-saudara mereka, sehingga Walid bin Uqbah memberi semangat kepada mereka tentang kecintaan untuk berjihad di jalan Allah dan memotivasi mereka untuk membantu saudara-saudara mereka dan memberikan gambar kepada mereka tentang pahala dan keutamaan yang besar, ya sehingga tidak lewat 3 hari sampai terkumpul ya sekitar 8,000 orang ya yang mau membantu saudara-saudara Islam. Kemudian pasukan itu dibawa oleh pimpinan mereka Salman bin Rabi'ah sampai mereka masuk daerah Syam, sehingga bertemu kedua pasukan tadi, ini pasukan Syam dan juga pasukan yang dikirim oleh Walid bin Uqbah. Kemudian semua pasukan itu menghadang pasukan Rum ya yang yaqudu ahl Syam Hubayb bin Muslim al-Fihri. Jadi ada pasukan di Rom, ada pasukan di Syam, kaum muslim di Syam yang dipimpin oleh Hubayb atau Habib bin Muslim al-Fihri, dan juga pasukan yang dipimpin oleh Rabi'ah tadi yang dikirim oleh Walid bin Uqbah, ya, dipimpin oleh Salman bin Rabi'ah ya, al-Bahili. Kemudian wa yaqudul madad Salman bin Rabi'ah al-Bahili. Nah, ini dua Syam. Wa shanna al-jayshani al-gharad ala biladir Rum. Lalu kedua pasukan ini menyerang negeri Rum, ya. Faganamu wasabbu syai'an katsiran wa fatahu husunan katsira wa mala'u aydiyahum minal maghnam. Pasukan dua pasukan ini mampu menaklukkan pasukan Rum yang sudah bersiap untuk menyerang kaum muslimin, sehingga mereka menawan banyak dari orang-orang Rum dan juga memiliki mendapat harta rampasan perang yang begitu banyak. Akhirnya kaum muslimin kembali memiliki haibatahum, memiliki rasa kehormatan diri mereka, ya, yaitu rasa kejayaan yang ada pada diri mereka, dan mereka telah memiliki pelajaran yang kepada bangsa Rum yang mencoba mengganggu, ya, dengan mengganggu kekuasaan kaum muslimin dan mengganggu kaum muslimin yang ada di Syam, ya, dan memberikan juga kepada bangsa Rum bahwa Utsman bin Affan tidak lebih tidak kurang keberaniannya daripada Ibnu Khattab, ya. Maka dari sini ya bahwa Islam ya akan tetap memiliki jaya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ya. Tetap yang membantu mendatangkan kemenangan itu bukanlah karena Umar bin Khattab, juga bukan karena Utsman, tapi karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kisah tentang apa? Yaitu kembali merebut wilayah-wilayah yang dicoba dicaplok kembali oleh bangsa Rum. Nah, sekarang kita pasukan lainnya adalah perang Fathu Armenia. Armenia ya, Armenia ini makruf di kalangan kita ya. Armenia ini terletak di sebuah peta dunia itu strategis sekali. Ya, ada lintasan laut mereka, di mereka berada di pertiga persimpangan jalan ya ke berhubungan dengan Irak, Al-Jazirah di Irak, dan juga ke negeri Syam, kemudian juga Janub Asia Sukroh, yaitu Asia Timur, ya, atau Asia Tenggara. Nah, kemudian, dan luasnya menghampiri sekitar, yaitu 1.000 atau 11.000, ya, di sini disebutkan sekitar 115.400, ya, meter murabak, mil murabak. Ini luasnya dari negeri ini. Nah, kemudian Armenia ini sangat luas. Ada Armenia Timur, ya, Armenia Barat, dan Utara, dan seterusnya. Nah, kemudian mereka berbatasan dengan dua negeri adik kuasa, ya, Rum dan Persia. Nah, Rum dan Persia. Kemudian maka posisi Armenia ini adalah dari sisi geografi dunia adalah posisi yang sangat menguntungkan sekali gitu, karena dilewati oleh perjalanan perdagangan dunia dan seterusnya ya. Nah, sehingga Armenia ini menjadi perebutan dua adik kuasa yang saat itu, yaitu negeri Persia dan kekuasaan Persia dan kekuasaan Romawi. Nah, kemudian ya, sehingga bagian terbesar daripada timur itu dikuasai oleh Persia, negeri Persia, oleh kerajaan Persia ya. Kemudian bagian barat ya, sebagian kecil dikuasai oleh Rum. Nah, sehingga kedua negara ini bersuara kuasa menguasai Armenia ya, karena sisi dari kestrategian tempat ya, posisi letaknya yang begitu strategis. Nah, kemudian kondisi politik di Armenia itu ya, sebenarnya kita sebutkan tadi berada di antara dua kekuatan adik kuasa yang keduanya saling mempengaruhi daerah Armenia tersebut ya. Sehingga negeri Persia yang tadi menguasai di jumlah yang besar sebagian timur itu menjadi yang diangkat menjadi penguasa-penguasa adalah orang setempat ya, dari Armenian, dan memberikan kebebasan mereka untuk mengatur negeri mereka ya, dari sisi administrasi negara. Tetapi ya, orang-orang Armenia sendiri tidak suka kepada orang Persia ya, dianggap sebagai penjajah oleh mereka ya. Fa inna hadha amr lam yaqtur bi balihim faqad kanu min qabli tahta sultan Byzantine, dan juga ya, bukan karena apa namanya mereka merasa terjajah, tapi mereka tidak senang dikuasai oleh orang lain. Wala'alla tatakhallaz min bani Byzantine litaqa makhalib fars, jadi mereka juga merasa juga dikuasai oleh apa namanya Byzantine tadi yang dikuasaan oleh kekuasaan Romawi. Nah, kemudian sehingga ada rasa kebencian kepada dua ini ya, negara ini dari rakyat Armenia. Karena benci kepada daerah Persia karena mereka menguasai daerah yang banyak, kemudian mereka meminta upeti yang begitu besar kepada rakyat Armenia. Nah, kemudian mereka tidak senang ke rakyat Persia dari sisi itikad juga, dari sisi keyakinan. Karena Persia adalah agama yang bukan agama Alkitab, sedangkan Rum dan Armenia ini dikuasai oleh negeri Nasrani ya, agama Kristen, Ortodok ya. Dan juga kemudian ini yang mereka merasa tidak sesuai dengan Persia, walaupun Persia banyak menguasai daerah mereka. Nah, dari ini timbul masalah baru ya, yang menjadikan Armenia ya, mereka ya yang beragama Nasrani ya tidak suka dengan di Byzantine juga, walaupun mereka sama dalam akidah juga. Kenapa? Karena pada tahun 451 Masehi ya, yaitu orang Byzantine memaksa mereka untuk menganut satu mazhab saja dari mazhab Nasrani yang diakui, dan menolak ya mazhab dalam Nasrani juga ada aliran-aliran begitu ya. Nah, perbedaan dia dengan Persia adalah karena beda agama. Dan Persia agama yang menyembah api, sedangkan mereka ada Ahlul Kitab. Nah, mereka tidak ketemu dengan bangsa Rum yang Byzantine ini adalah karena Byzantine memaksa mereka untuk menganut satu mazhab, sedangkan mazhab keyakinan mereka dalam akidah beda dengan aliran yang ada pada Byzantine ini. Jadi Armenia ya, mereka maksa untuk masuk Katolik atau Ortodoks ya. Nah, ini yang menyebabkan mereka juga tidak senang dengan Byzantine. Wa akadu yathadunahu biqaswa, sehingga ya, orang-orang Byzantine ini memaksa orang-orang Armenia ini untuk masuk ke dalam mazhab yang sesuai dengan mazhab permintaan Romawi ya. Maka dari sini mereka berusaha untuk melawan kedua arah ini, siapa yang bisa membantu mereka ya, dengan tepat angin waktu itu ya, dengan tepat suasana saat itu kaum muslimin datang ya, untuk menguasai daerah itu. Nah, jadi mereka di sini, mereka ya, kondisi Armenia dalam keadaan seperti ini ya, membenci penguasa mereka yang datang dari daerah Persia yang tidak seagama, dan juga membenci perbuatan dari kaum Romawi yang mengusir mereka karena beda mazhab ya, dalam sisi etikot mereka tentang hakikat dari Masih. Karena memang akidah Nasrani itu berbeda dalam hakikat Masih, ada mengatakan Masih itu adalah bagian dari Tuhan dan manusia tergabung dalam satu bentuk, atau ada mereka mengatakan adalah mutlak sebagai Tuhan. Nah, sehingga mereka di sini perbedaan mazhab dan keyakinan itu memancing mereka. Nah, ketika itu kondisi ini dimanfaatkan kaum muslimin, dan itu yang membantu sedikit kaum muslimin untuk memudahkan menguasai daerah Armenia ini. Baik. Ketika itu Walid Muqba selesai dari menguasai Azerbaijan, ya, dan tadi yang kita katakan setelah kembali ke Azerbaijan, kembali kepada pangkuan kaum muslimin, wala maka Armenia waqi' ala hudud Azerbaijan, dan Armenia ini memiliki batas langsung dengan Azerbaijan. Maka Walid bin Uqbah berkeinginan untuk menaklukkan Armenia ini. Maka dikirimlah ya, pasukan ke sana di bawah pimpinan Salman bin Rabi'ah al-Bahili dengan kekuatan 12.000 ya, sehingga masuk Armenia. Di situ mereka menaklukkan ya semua pasukan yang ada di negeri Armenia, akhirnya takluklah apa namanya, maka Armenia mampu dikuasai oleh kaum muslimin dengan sangat mudah. Kemudian juga dari daerah Syam, Khalifah Utsman bin Affan juga menyuruh, menulis surat kepada Muawiyah untuk mengirim pasukan ke Armenia juga. Ya, di membantu pasukan Salman bin Rabi'ah tadi yang telah dimulai dan dikirim oleh Walid bin Uqbah. Kemudian juga Utsman bin Affan mengirim surat kepada Muawiyah di Syam untuk membagi pasukan Syam membantu menaklukkan daerah Armenia dengan pimpinan yaitu Hubaib bin Maslamah Al-Fihri tadi. Wa anqadha Muawiyah rukbat al-khalifah ya wa anfadha Muawiyah melaksanakan instruksi dari khalifah, maka pasukan ya, maka Hubaib tadi pemimpin dari pasukan tentara dari Syam memimpin pasukan sekitar 6.000 ya tentara atau 8.000 pasukan dari Ahli Syam ya bergabung dengan pasukan Jazirah. Jadi itu sekian 12.000 ditambah 11 sekitar 20.000 ya pasukan untuk mengasih Armenia itu. Nah, ketika itu Hubaib bin Maslamah ditugaskan menaklukkan ibu kota daripada Armenia ya, namanya disebut Qaliqala, ya namanya itu, atau Tiudu Siubilish namanya. Watilka asima Armenia Al-Binzantiyah. Itu adalah ibu kota Armenia yang diduduki oleh Binzantiyah atau daerah Rum. Ketika Hubaib ini sampai dengan pasukan di sana ya, dan kemudian khari ila ahliha faqatalam qitalan syadidan, terjadi pertempuran yang sengit sampai mereka untuk ya bersembunyi dalam benteng di kota di Madinah tersebut. Kemudian akhirnya penduduk tersebut mengajukan perdamaian, perjanjian bersama Hubaib ya, Hubaib yang tadi dikirim, Hubaib bin Maslamah Al-Fihri. Sehingga wa kharaja Hubaib fasalahum wa kharaja katsir minhum falahiqu bi biladir Rum. Jadi akhirnya diberi perdamaian, diberi perjanjian untuk penduduk Armenia ya, setelah terjadi pertempuran kemudian mereka meminta untuk diadakan perdamaian. Di sana Hubaib ini tinggal di ibu kota ya Qaliqala itu sekitar 1 bulan atau berapa bulan ya. Wa yunafsu lama qad yajmu mimma laysa fil hisban wa hunaka balagha anna ar-rum yajma'una lahu husudan dakhma. Nah, ketika dia setelah selesai menaklukkan kota tersebut, dia mendengar informasi bahwa Rum juga mempersiapkan pasukan yang kuat untuk mengusir Hubaib bin Maslamah ini dari negeri Armenia ya. Qaddama ila jaysh Rum junud biladil Kharz, dan pasukan Rum ini dibantu oleh pasukan lain dari negeri Khirz. Negeri Khirz ada dekat daerah dengan Rusia ya, dan Turk ya, daerah Turki, bukan Turk ini bukan Turki tapi daerah-daerah yang dekat dengan Rusia, yang jumlah sekitar 80.000 ya, 80.000. Kemudian Hubaib menulis surat kepada Muawiyah ya, dengan apa yang sedang apa yang dipersiapkan dari Rum ini, memberikan informasi dan meminta bantuan pasukan kepada Muawiyah. Dan Muawiyah menulis kepada khalifah tentang kejadian ini yaitu Utsman bin Affan untuk membantu pasukan yang ada di Armenia ya. Kemudian Utsman bin Affan menulis surat kepada Sa'id bin al-As yaitu yang ada di Kufah, menyuruh mengirim pasukan untuk membantu Hubaib bin Maslamah ya, dengan pimpinan dan juga ya Bishayt Ali Salman bin Rabi'ah juga. Maka ada Sa'id, dan Sa'id ini wali Kufa ini, Sa'id Nu'as, memperlukan sekitar 6.000 pasukan ya, 6.000 pasukan, dan mengangkat di atasnya itu Salman bin Rabi'ah tadi dan dikirim menuju Armenia. Nah, ketika berhadapan dengan tentara Rum ya, mereka membuat mas askarnya di dekat Sungai Efrat ya, siap bersiap untuk menyerang kaum muslimin dengan batalan tizar Hubaib. Tapi Hubaib tadi Maslamah yang meminta bantuan daripada dari khalifah, dari Muawiyah, dan Muawiyah mengirim surat kepada khalifah, itu agak terlambat sehingga Hubaib Maslamah takut ya ayubaghit ul adu, takut jangan-jangan tiba-tiba musuh dari Rom ini menyerang secara tiba-tiba, sehingga mengakibatkan kalahnya kaum muslimin yang membuat mereka lemah sehingga tidak mampu menekan kekuatan musuh. Karena itu Hubeib langsung menyerang musuh ya dengan jumlah pasukan yang sedikit tadi. Mah maka natait ya, walaupun bagaimanapun hasilnya nanti, dia membuat sebuah taktik perang dengan menyuruh pemimpin Quraisy untuk yabita jaysi aduhi wa hum gharuna. Jadi untuk mengintai kelalaian daripada musuh ya, sehingga memecah-mecah pasukannya ya. Dia pulis Hubeib di antara 2000 orang ya, disuruh di untuk menjaga ibu kota dari yang sedang dikuasai tadi Armenia, dan untuk menjaga kota tersebut 2000 orang. Kemudian wa agrahum bil baqa fiha faqta'um ardan liyastaghiluha li anfusihim fa asbu bidzalika quwwatan murabatan biha. Jadi mereka langsung diberi jatah dari tanah kota itu sebagai untuk milik mereka, sungguh mereka yang siap untuk menjaga kota tersebut. Nah, kemudian setelah dijaga kota ini 2000 pasukan, akhirnya Hubeib menghadang tentara Rom ya, mempersiapkan dirinya ya. Bahkan Allah suja'an syahman jari'an, dia orang yang sangat berani ya. La yakifuduna azimati syai'un, tidak ada yang bisa apa namanya menghalang keinginannya ya. Akhirnya ya, dengan begitu dia mengumpulkan pimpinan-pimpinan pasukan tentara itu. Kemudian mereka, dia jelaskan tentang khittah atau strategi yang akan dilakukan ya. Maka mendengar seorang istrinya, istri dari Hubeib ini mendengar tentang strategi yang sedang dibicarakan dengan pimpinan-pimpinan tentara itu, yaitu namanya Ummu Abdillah binti Yazid Al-Kulaybiyah. Aina mau'iduka, ditanya oleh istrinya, di mana kamu apa namanya pasukan kamu akan berhadapan berperang? Faqara suradikut taghiyah aul jannah. Jadi disebutkan imma aku ini ya menaklukkan orang yang taghi atau apa namanya orang yang sombong ini, penguasa yang sombong maksudnya Rom, atau aku di surga. Akhirnya Hubeib bin Salama ini dengan orang kaum muslim bersamanya menghadang pasukan Rom ya. Di antaranya pasukan Rom ini dipimpin oleh panglima yang sangat terkenal dengan namanya Muryad ya. Ketika itu Hubeib bin Salama mengintai kapan mereka dalam keadaan tidak bersiap ya. Kemudian ketika di tengah malam mereka serang ya. Ketika dia menyerang itu, dia mencari pimpinan perangan panglima perang dari pasukan Rom namanya Murdian tadi. Tetapi dia mendapati seorang wanita yang telah mendahuluinya ya, apa namanya, membunuh Murian dari panglima perang tadi ya. Yaitu mendapati seorang wanita yang telah mendahuluinya, fakana aul mirati minal arab daraba alaiha hijabus saradiq ya. Itu adalah seorang wanita yang pertama sekali mampu apa namanya masuk membunuh pimpinan dari bangsa Rom ini. Wa anzal Hubeib bi jaysi Rom hazimatan masahiqah. Akhirnya pasukan Rom dapat dihancurkan oleh pasukan Hubeib ini ya, dengan sahiqatan anasat tafkir fi muharabatil muslimin wa sabatat aqdam muslimin fi Armenia. Dengan demikian pertempuran tadi selesai dengan kemenangan kaum muslimin, sehingga kaum muslimin memilih benar-benar menguasai Armenia dengan sepenuhnya. Orang Rom lari ya, wa ada Hubeib ila qailan. Kemudian setelah bangsa Rom ini, pasukan Rom itu berlarian dari Armenia, akhirnya Hubeib bin Salama kembali ke kota ibu kotanya Qailuqa, Qaliqala. Kemudian mengangkat kemenangan di sana ya, sehingga dengan terbunuhnya pimpinan perang dari panglima dari Rom itu mengangkat semangat dari tentara-tentara kaum muslimin ya. Maka sehingganya mereka berencana untuk melanjutkan peluasan kekuasaan Islam ya, sampai ke daerah yang namanya Dil atau Duin, yaitu Asima Armenia yang dikuasai oleh Persia. Kalau yang tadi yang sudah dikuasai adalah ibu kota Armenia yang menjadi pusat pemerintahan Romawi, sekarang mereka melanjutkan untuk menguasai ibu kota Armenia yang di bawah pemerintahan Persia. Nah, yang nama ibu kotanya itu Dewin ya. Dengan mengepung ibu kota tersebut ya, fatasan al-habiha, sehingga penduduknya bersembunyi di dalam benteng-benteng mereka, akhirnya dilempar dengan manjanik. Manjanik itu semacam apalah lemparan batu yang dilempar dengan kekuatan pelempar gitu, semacam meriam-meriam kuno gitu ya. Kemudian meruntuhkan pagar-pagar kota tersebut sehingga akhirnya penduduknya pun meminta diamankan, meminta perjanjian. Ya, maka akhirnya kota tersebut dapat ditaklukkan dengan akhir membuat perjanjian antara kaum muslimin dengan penguasa kota tersebut. Nah, ini perjanjiannya. Bismillahirrahmanirrahim, ditulis ini, hadza kitabu min Hubaib bin Maslam lin Nasara. Ini adalah perjanjian antara Hubaib untuk Nasara, ahli Dil, ya, wa Majusiha dan penduduk-penduk wa Yahudiya, baik dari kalangan Nasrani, orang Kristen ataupun dari orang Majusi ataupun orang Yahudi. Ya, baik yang hadir maupun tidak hadir, inni qad amantukum, aku telah memberikan keamanan kepada kalian terhadap diri kalian, terhadap harta kalian, terhadap ibadah tempat ibadah kalian, ya, wa bi'aikum, tempat ibadah kalian juga, tempat kanais, ya, ibadah tempat apa namanya, ibadah kalian, wa suwari madinatikum, ataupun pagar-pagar kota kalian, fa antum aminuna. Ini diberi keamanan, dijamin keamanan penduduk itu oleh Hubaib bin Maslamah, ya. Wa alainal wafa, kami wajib memenuhi perjanjian ini, kata Hubaib. Lakum bil ahdi ma wafaitum wa adaitumul jizya wal kharaj. Selama kalian masih tetap mematuhi, mentaati perjanjian ini, dan kalian tetap membayarkan jizya dan apa namanya upetinya. Ya, syahidallahu wa kafa billahi syahida. Allah yang menjadi saksi dan Allah yang sebaik-baik yang menjadi saksi. Nah, ini perjanjian keamanan yang diberikan oleh Islam kepada negeri-negeri yang ditaklukkan dengan menjamin keamanan harta mereka. Di sini terdapat keluasan Islam, ya, bahwa Islam tidak pernah memaksa agama lain untuk masuk ke dalam Islam. La ikrah biddin. Sehingga Islam di sini ketika penduduk agama lain berada di luar Islam, itu mereka diberikan keamanan terhadap diri mereka, harta mereka, dan juga tempat-tempat ibadah mereka, ya, selama mereka tetap juga mematuhi poin-poin perjanjian itu, kata Hubaib bin Maslamah. Baik, ini kita lihat ya, bahwa bagaimana Islam ketika menguasai daerah-daerah bukanlah arti menindas penduduk setempat, akan menjadikan mereka orang-orang yang tersiksa, tidak. Tapi diberikan hak-hak yang sepenuhnya selama mereka juga menunjukkan komitmenan mereka dalam menghargai Islam, ya, dan menghormati Islam. Nah, kemudian Hubaib bin Maslamah memberikan syarat kepada Batrik, ya. Batrik ini ada pemimpin agama dari Nasrani, untuk bersama-sama berkaum muslimin menjaga kota itu jika diserang oleh musuh, ya, maka dia wajib berjuang bersama kaum muslimin. Wa hakadha yatadlana anna fatal Ibraniya inna makana lita'min hududi daulah islamiyah. Di sini terlihat oleh kita bahwa tujuan ditaklukkannya Armenia untuk menjaga batas dari kekuasaan Islam, ya, karena Rum selalu memanfaatkan kondisi ataupun geografi yang begitu pentingnya dari Armenia ini. Wa istami'una fiha lil inqidad 'ala al muslimin fa yaqtulunahum, di mana mereka orang Rum ini selalu mengintai-ngintai, mencoba untuk menguasai kaum muslimin, lalu ataupun untuk mengintai-ngintai cari kalangan kaum muslimin, membunuh mereka, wa yaqtuluna madaji'ahum, dan juga mengganggu ketenangan mereka. Kemudian Hubaib tidak cukup dengan menguasai ibu kota dari Armenia yang Persia Dil ini, tapi juga mereka melanjutkan wa tajawazwa mughilan hatta taqa ma'jaysi Iyad bin Ghanam di Ard Jazira. Lanjutkan perjuangan sehingga sampai bertemu dengan pasukan Islam yang lain yang sedang memperjuangkan itu di daerah Jazira, daerah Baghdad, ya, yang dipimpin oleh namanya Iyad bin Ghanim, ya, di Ard Jazira di Irak, ya. Sehingga kedua pasukan itu saling bekerja sama dalam fi Fatimantika ma'rufa bi Armenia Rabi'ah. Nah, ini dua bagian sisi lain dari Armenia, yaitu Rabi'ah disebut dengan ibu kotanya Syamsat, ya. Wa kana Iyad bin Ghanim qad amana ahl Mantika. Kemudian sebelumnya Iyad bin Ghanim ini telah membuat juga sebuah perjanjian dengan penduduk setempat, ya. Ketika bertemu Batrik dengan pasukan Hubaib bin Maslamah ini, dia mengeluarkan surat yang dibuat perjanjian bersama Iyad bin Ghanim itu. Ya, bahwa qad amana ahlul Mantika fa akhra Batrik kitab Iyad bisulhi alladhi yatamma bainahum. Di sini pimpinan agama Batrik ini, Nasrani ini, mengeluarkan surat perjanjian antara kaum muslimin dan penduduk tersebut yang telah dibikin bersama pimpin kaum muslimin namanya yaitu Iyad bin Ghanim, dijelaskan kepada Hubaib bin Maslamah. Wa amfadha lahum. Kemudian Hubaib mengakui perjanjian itu bersama mereka. Kemudian Hubaib pun melanjutkan ya untuk menguasai bagian yang lain dari kota-kota lain, dari daerah-daerah lain dari Mesnah ini, yang semuanya diakhiri dengan perjanjian-perjanjian ya. Ya wa talabus suluh fa'ahadahum Hubaib, memberikan perjanjian-perjanjian dan memberikan keamanan pada diri mereka terhadap agama apa nama tempat-tempat ibadah mereka ya. Wa fal 'alaihim jizya, dan tetapi mereka wajib membayar jizya. Di atas setiap rumah wajib membayar satu dinar saja. Satu dinar saja ya, per tahun. Ini Islam bukan berarti apa namanya memajaki atau orang-orang tersebut sebagai untuk paksaan, demi untuk melihatkan komitmen mereka dan juga sebagai tanggung jawab mereka terhadap apa yang diberi pelayanan oleh kaum muslimin di bawah pemerintahan Islam itu. Mereka mendapat pelayanan ya, seperti memberikan keamanan, menjamin hak-hak mereka, harta mereka, diri mereka dari gangguan ya, dan juga itu gunanya untuk sebagai tali pengikat komitmen mereka dengan kaum muslimin, bukan sebagai apa namanya bentuk pemaksaan yang aslinya kaum muslimin apa namanya merampas harta orang lain, tidak. Tapi harus ada perjanjian dengan demikian menunjukkan komitmen mereka. Maka Hubaib di sini meminta setiap rumah membayar satu dinar saja. Ya. Kemudian di atas muslimin wajib membela mereka jika mereka disakiti oleh bangsa atau musuh-musuh lain. Walaihim kiral muslimin min halal malim. Mereka boleh meminjamkan kaum muslimin jika muslim membutuhkan dari harta yang halal. Ya. Ketika muslimin sibuk untuk membela, ya, pada hamahum adun fa muslimuna ghair mu'akhaduna. Jika kaum muslimin sedang apa namanya menjaga dalam pertempuran lalu ada musuh yang menyakiti mereka, tentu kaum muslimin tidak salah hal ini karena sama-sama sedang berjuang. Walayan qudu ahdahum bihi, dan itu tidak membuat batalnya perjanjian bersama mereka. Lalu ditutuplah kitab tersebut, hadzalakum wa hadza alaikum. Ditutuplah kitab tersebut, perjanjian tersebut dengan ini adalah hak kalian dan ini adalah kewajiban kalian. Syahidallahu malaikatuhu wa kafa billahi syahida. Menjadi saksi ini adalah malaikat Allah dan para malaikat, cukuplah Allah yang sebagai saksi yang terbaik. Nah, ini kisah bagaimana penaklukan daerah Armenia yang begitu luas dengan tempat biografi yang begitu strategis. Jadi sekitar 10 tahun disebutkan di sini ya, dalam penaklukan berbagai daerah-daerah disempurna secara kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Itu tentang penaklukan Armenia. Berikutnya adalah tentang mengembalikan Darul Mutamarridina fi Iskandaria. Iskandaria kita sudah jelaskan sebelumnya di akhir kekuasaan Amir Mu'minin Umar bin Khattab telah ditaklukkan oleh Amr bin As dengan pasukan yang sangat kuat ya, walaupun dalam perjuangan yang sangat berat menguasai dari benteng-benteng yang ada di Iskandaria. Namun setelah wafatnya Umar bin Khattab, Iskandaria ini ada juga daerah-daerah yang mulai ingin apa namanya memisahkan diri dari kekuasaan Islam. Nah, dan juga dibantu oleh Rum ya, daerah Rum ya. Kabur ala Rum khuruj Iskandaria min aidihim. Rum merasa apa namanya terpukul sekali dengan lepasnya Iskandaria dari kekuasaan mereka. Ya, sehingga mereka selalu mengintai-ngintai kesempatan untuk mengembalikan itu Iskandaria ke tangan mereka gitu ya, kekuasaan mereka. Maka oleh sebab itu mereka memotivasi masyarakat Iskandaria ya untuk melakukan perlawanan-perlawanan terhadap kekuasaan Islam ya, dari kuasa penguasa kaum muslimin ya, karena Rum meyakini bahwa sehingga dengan demikian kanu ya takdiru annahum la yastatiruna istiqrar fi biladihim ba'da khuruj Iskandaria min mulkihim. Karena dengan alasan pemanya Rum mengangkat isu bahwa mereka tidak merasa nyaman ya setelah Iskandaria jatuh kepada tangan kaum muslimin atau bukan di bawah kekuasaan Rum. Ketika itu wasana fatahridu Rum li ahli Iskandaria hawa fi nufus sukaniha. Nah, keinginan penguasa Rum ini untuk mengajak penduduk Iskandaria untuk menentang ya, maka hal ini juga cocok dengan keinginan dari penduduk Iskandaria. Maka mereka waqatab ila Konstantin bin Herakl. Ini Konstantin anak dari Heraklius ya, untuk ya membantu kaum muslimin bikalati adil muslimin, sedikitnya apa namanya untuk membantu pasukan Rum yang ada di Iskandaria dengan memberi informasi bahwa pasukan muslimin sangat dikit di Iskandaria ya. Wa yasifuna lahu ma ya'isuna fi Rum bil Iskandaria min adzuli wal hawan. Dan mereka sampaikan kepada Konstantin ini bagaimana orang Rum di Iskandaria itu terhadap zalimi, hidup dengan penuh penderitaan seterusnya. Nah, kemudian ya, dan di Iskandaria mereka katakan kaum muslimin sangat sedikit tapi mereka berkuasa. Karena itu ketika kondisi itu Utsman bin Affan ingin menggantikan, menukar gubernur Mesir yang sebelumnya ada Amr bin As ya, dan ingin menggantinya dengan Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah. Ketika dan kondisi demikian, ya, sampai ke informasi kepada khalifah tentang kondisi skenario ini, ya, bahwa mereka ingin keluar dari kekuasaan Islam, ya. Kemudian juga terdengarnya ada pasukan Rum yang telah melakukan pasukan untuk membantu orang-orang di Skandaria untuk melakukan pemberontakan kepada kekuasaan Islam. Nah, ketika penduduk Mesir mengetahui kekuatan Rum tersebut, mereka menulis kepada Utsman bin Affan untuk mengembalikan Amr bin As menjadi gubernur Mesir. Jangan ditukar dengan yang dan tadi sebutkan Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah ini. Jangan diganti, karena kondisi Mesir dalam keadaan sangat genting. Nah gitu. Karena yang paham dengan kondisi memerangi Rum dari segala penjuru yang ada di Mesir dengan Iskandaria itu hanyalah Amr bin As, karena dia yang menaklukkan pasukan Rum di Iskandaria tersebut. Maka kaum muslimin di Mesir memberikan masukan kepada Amir Mukminin khalifah saat itu Utsman bin Affan, agar Utsman bin Affan kembali mengembalikan Amr bin As sebagai gubernur Mesir. Nah, kemudian ya, dengan demikian Utsman bin Affan ya menetapkan kembali Amr bin As sebagai pemimpin Mesir atau sebagai apa namanya amir atau sebagai gubernur di Mesir. Nah, kemudian dengan mendengar itu Amr bin As telah menghadapi tugas yang kembali menjadi tanggung jawab dia untuk menenangkan kembali Skandaria, menjadikan wilayah Islam yang aman dan tenteram. Nah, ketika itu ya wanahabam Manwilu wa jaisul Iskandaria, ketika itu pasukan Iskandaria, tentara apa namanya orang Romawi yang ada di Iskandaria berusaha untuk apa namanya membuat kekacauan. Kama Amr bin As memberikan kesempatan melihat liam anu fil ifsad, agar mereka semakin menjadi buat kerusakan. Ulaysu Misrum bil farq hail bain hukamihim minal muslim wa hukamihim minar rum, agar kaum muslimi orang-orang Mesir, ya, baik kaum muslim dan orang Kipti dari kaum Yahudi, melihat bagaimana kebaikan pemerintah pemerintahan di bawah di kaum muslimin dengan pemerintahan yang di bawah kepemimpinan Rom, ya. Sehingga hati orang Mesir ini merasa benci sekali melihat sikap-sikap dari orang-orang Rom ini, ya. Inilah membuat kembali mereka ingin berjuang bersama muslimin untuk mengembalikan kekuasaan yang dicaplok oleh Rom di Skandaria itu, ya, dengan demikian menjadi kuat kembali bantuan daripada kaum muslimin dan juga termasuk agama lain yang tadi dibawa kekuasaan kaum muslimin di negeri Mesir. Nah, dan demikian, ya, ketika Rom melihat kerusakan-kerusakan mereka lakukan demikian, wadah jamu Mesirun min fi'alim, orang Mesir merasa tidak menerima hal itu, wa khadu yatalamu ila man yukhalisu min syari haula al-ghuza al-mufsidin. Ya, mereka mencari orang Mesir yang tertindas oleh bangsa Rom ini, bagaimana nih cara untuk melepaskan dari ketertindasan ini. Maka ketika itu Amr bin As mempersiapkan tentaranya, ya, dan juga baik secara materi maupun secara rohani, apa nih, semangat, motivasi, ya, untuk menaklukkan, menghabiskan, menyelesaikan persoalan dengan Rom ini, ya. Maka oleh sebab itu bersiaplah Amr bin As dengan pasukannya, ya, wa aba'ajundahu, mempersiapkan tentaranya, wa sarabihim nahwal Syaris, jadi mempersiapkan daerah, sebuah daerah namanya Syaris. Di sana bertemu dua pasukan kaum muslimin dengan pasukan Rom ini di dekat, yaitu pinggir Sungai Nil, ya. Dan Amr bin As sangat mengerti dengan kondisi daerah yang sedang diperjuangkan, ya. Maka ketika itu bertemu di situ pasukan Rom dengan pasukan Islam, ya. Wa anzala bihim khazimah sahiqa. Jadi dengan pertempuran itu kaum muslimin dapat menghancurkan pasukan Rom, ya, dengan sehancur-hancurnya, sehingga Allah SWT memberikan kemenangan kembali kepada pasukan Islam ketika kaum Rom ini mencoba untuk melakukan pemberontakan dan mengambilkan, mencaplok kembali wilayah-wilayah yang telah dikuasai oleh Islam. Kemudian Mu'az menyebutkan dengan petunjuk Allah kepada mereka bahwa Mu'az memberitahu mereka bahwa hari ini ada lahu ma ba'dahu bi anna al-yawm lahu ma ba'dahu wa annahu yawmu hasim. Hari ini adalah hari terakhir dalam perlawanan dari bangsa Rom, ya, kata Amr bin As kepada pasukannya, ya, ketika pasukan yang tadi dipersiapkan dan jualan besar oleh Rom dapat dipukul mundur dan dihancurkan oleh pasukan Amr bin As radhiyallahu anhu. Nah, ini kisah dengan bagaimana apa namanya pengembalian kekuasaan-kekuasaan dari bangsa Rum yang mencoba kembali mencaplok wilayah-wilayah Islam yang telah dibebaskan di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kisah ini sangat panjang sebetulnya, ya, tapi ringkasnya kita katakan, ya, dengan kecekatan dan kemahiran dari Amnu As dalam siasat perang, dan dia dapat kembali mengembalikan kekuasaan-kekuasaan yang sebelumnya dicaplok, yang sebelumnya dikuasai dicaplok oleh bangsa Rum, dan mungkin juga dapat kembali kota Iskandaria, ya, dengan aman, dengan mudah, ya. Maka itulah berapa perjuangan yang dilakukan oleh tentara-tentara kaum muslimin di bawah kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sebetulnya, ya, apa namanya, masih banyak pembahasan-pembahasan lain yang berhubungan dengan ini, ya. Akhirnya berbagai perkembangan-perkembangan Islam di kota Iskandaria dimajukan oleh Amrul As dengan membangun masjid, membangun bagi kebutuhan-kebutuhan masyarakat, ya, sehingga jadilah Iskandaria kota yang aman, ya. Kemudian juga, ya, di bagian timurnya dikuasai kaum muslimin dan juga dengan bagian utaranya. Adapun bagian baratnya, pokok amanah wa Amrul As bi Fatih Barqa wa Zuwaila wa Tarablis, ini daerah-daerah yang ada di daerah Iskandaria tersebut, ya. Atalla Amrul As ala Ifriqiya ba'da Fatih Tarablis. Nah, namun setelah itu, setelah selesai mengembalikan daerah-daerah ini sempurna kembali di bawah kuasaan Islam, Amrul As berpikir untuk menaklukkan daerah Afrika. Ya, daerah Afrika. Berhubung waktu mungkin yang membatasi kita, insyaallah kita akan lanjutkan nanti bagaimana kisah penyebaran Islam di daerah benua Afrika, ya, di masa Utsman bin Affan. Dan ini belum tersentuh di masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi walaupun tadi perjuangan Utsman bin Affan melanjutkan perjuangan yang mengembalikan kembali wilayah-wilayah yang mulai gaduh, ya, sekarang ada wilayah-wilayah baru yang memang dibuka di penyebaran Islam ke daerah terbaru, yaitu daerah Afrika, ya, seperti Jazair yang di hari ini kita kenal, Algeria, ya, dan seterusnya, juga Libya dan seterusnya. Ini daerah-daerah Afrika yang ditaklukkan di masa pemerintah Utsman bin Affan. Insyaallah akan kita bahas, insyaallah, penyebaran Islam ke Afrika, ya, atau daerah Afrika, ya, daerah benua Afrika. Setelah itu kita juga akan melihat nanti pasukan Islam menaklukkan kota Kubrus. Ini kenal dengan pertempuran laut yang di mana kekuatan angkatan laut Islam terkenal di masa Utsman bin Affan, salah satu angkatan yang dimodernisasi di masa Utsman bin Affan, yang di masa Umar bin Khattab belum ada pasukan angkatan laut dari kaum muslimin, dan baru dicetuskan dan berkembang kuat adalah di masa Utsman bin Affan. Nah, itu ada dua wilayah yang akan kita ceritakan nanti, tentang yaitu bagaimana perkembangan Islam di Afrika, ya, kemudian juga penaklukan daerah-daerah kelautan di daerah Kubrus, ya, di wilayah-wilayah yang masih dikuasai sebagian oleh bangsa Rum. Kemudian nanti kita akan sebutkan kejadian-kejadian penting di masa Islam, di antaranya adalah tentang perusahaan Masjid Nabawi, kemudian juga tentang pembukuan Al-Quran di masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Untuk materi dalam kesempatan ini, barangkali yang dapat kita bahas adalah tentang bagaimana perjuangan Amr bin As mengembalikan Iskandaria, dan juga kembalian daripada tadi Sa'id bin Abi Sarrah, perjuangan mengembalikan Amrania, dan beberapa daerah Syam yang dimulai dicaplok oleh bangsa Rum kembali, dan kembali ke pangkuan kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya kita akan coba menunggu pertanyaan-pertanyaan daripada kaum muslimin dan pendengar serta pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas materi pembahasan yang begitu bermanfaat yang Ustaz telah sampaikan untuk kami kesempatan kali ini. Semoga yang singkat dapat menambahkan khazanah ilmu kita, dan Allah mudahkan bagi kita semuanya untuk mengamalkannya. Ikhwatul Islam, kami berikan kesempatan di sesi kedua ini untuk Anda bertanya di 0218236543. Sebutkan nama Anda, dari mana Anda berasal. Untuk pesan singkat di 0819896543. Namun sebelumnya kami akan bacakan terlebih dahulu dari pesan singkat. Pertanyaan dari Umu Ahmad di Bekasi, Ustaz. Sewaktu akan menaklukkan negeri-negeri yang Ustaz sampaikan tadi, apakah para sahabat ini memberikan opsi terlebih dahulu pada musuhnya untuk masuk Islam atau membayar jizyah sebelum berperang? Jazakumullah khairan, silakan. Baik, sebenarnya dengan itu sudah merupakan sebuah apa namanya aturan peperangan di dalam Islam, aturan peperangan dalam Islam. Jadi setiap ada wilayah baru, mereka pasti nanti akan kita lihat dengan Kobros, kemudian Afrika juga begitu. Ya, mereka menawarkan tiga opsi itu, imam masuk Islam atau membayar jizyah atau berperang. Nah, adapun wilayah-wilayah yang tadi itu, mereka sudah buat perjanjian seperti Iskandaria, seperti Armenia, apa namanya, sebagian daerah Azerbaijan, daerah-daerah yang ada di Syam itu mereka sudah sebagian wilayah yang mau memisahkan diri itu sudah ada perjanjian. Artinya mereka diperangi di sini adalah mengembalikan ke perjanjian awal, gitu. Jadi mereka berkhianat di sini, mereka bekerjasama dengan Rom untuk membuat suasana gaduh di pinggir-pinggiran daerah Islam itu, gitu. Jadi membuka jalan bagi Rom untuk kembali menguasai daerah tersebut. Jadi ini bukan pertempuran pertama, gitu. Tapi ini adalah memberikan ikob, hukuman bagi mereka yang tidak patuh dengan perjanjian tadi. Maka dalam perjanjian itu kalau mereka tidak patuh ya terpaksa harus dengan cara menaklukkan kembali, gitu. Karena sudah diberikan opsi perjanjian sebelum sudah ada, di mana mereka sebenarnya tadi kita sebutkan perjanjian-perjanjian dibuat oleh Sa'id bin Abi Sarrah ini, di Sa'id bin Abi Mu'ayyad bin Abi Sarrah menjelaskan ketika menaklukkan sebagian wilayah Armenia itu dibuat perjanjian, penduduknya menyerah, penduduknya meminta diberi keamanan, dibuat perjanjian-perjanjian, mereka dijamin hartanya, jiwanya, ya, kemudian tidak diganggu rumah-rumah ibadah mereka, mereka punya hak penuh, akan tapi mereka hanya wajib membayar jizyah, dan mereka wajib menjaga daerah itu jika ada musuh-musuh berusaha mengganggu kaum muslimin, dan kerjasama dalam hal itu sebenarnya mirip dengan apa yang dilakukan Rasulullah awal sampai di Madinah dengan bekerjasama atau membuat perjanjian dengan kaum Yahudi. Nah begitu. Nah tadi kita lihat kenapa tidak ada cerita Ustaz ketika mereka itu, karena sebagian daerah yang di Skandaria dan Mesir tadi itu Datu Syam itu adalah gangguan yang memang Rum menyerang ke daerah Islam. Nah mereka ini balasan, gitu. Nah, tapi sebetulnya kalau mereka mundur pertama di perang dan menyerahkan daerah itu tidak masalah. Tapi mereka kan membuat kekuatan yang sedang mengancam dan berencana untuk berperang. Dan bagi penduduk yang selama ini sudah bawa Islam, mereka ingin membebaskan melepas diri dari Islam dan ingin bergabung dengan Rum dan muka jalan untuk Rum. Nah, oleh sebab itu diberi hukuman tanpa ada negosiasi-negosiasi yang dari awal, begitu. Allahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, pertanyaan berikutnya dari saudara kita Abdullah di Cilengsi yang bertanya, Ustaz, telah jelaskan tadi bahwasanya para sahabat Nabi SAW telah banyak menaklukkan negeri-negeri di dunia ini. Namun mengapa sekarang ini negeri-negeri di dunia ini bahkan banyak mayoritas non-Islam dan Islam terusir dari negara-negara mereka? Apa yang menjadi alasan hal tersebut? Apakah Islam karena kurang tegas terhadap mereka? Mohon penjelasannya, Ustaz. Ada beberapa penyebab. Penyebab pertama itu kembali kepada kaum muslimin sendiri, yaitu kejauhan mereka dari agama mereka. Itu yang pertama. Sehingga ini sudah digambarkan oleh Rasulullah SAW, ya, apabila kalian sibuk dengan perdagangan dan pertanian, ya dan kalian meninggalkan kejahatan di jalan Allah, maka Allah sallallahu alaikum aduakum. Allah menjadikan musuh kalian menguasai kalian. Dan juga dalam hadis, ya, ketika Rasul menyebutkan Tada'alaikumul umam kama tada aqlatu ala qas'ati, ya, kalian akan menjadi peributan umat-umat sebenarnya peributnya orang yang sedang menikmati hidangan di atas senapan. Kemudian sahabat bertanya, "Amakallatina yawma idzin ya Rasulullah? Apakah kita sedikit hari itu ya Rasulullah?" Jawab Rasulullah, "Antum katsir walakin gusa'ukum gusa'il." Kalian saat itu jumlahnya banyak, tapi kalian itu tidak bermutu seperti adalah sebagaikan buih yang dibawa oleh air hujan. Nah, lalu yanzi'ullahu al-mahabata min aduwikum wa alqala fi qulubikum al-wahan. Allah mencabut dari ketika kalian sudah tidak bermutu ini di sininya adalah keimanan, keilmuan kita dan agama ini. Ya, kita jauh dari agama Allah, kita jauh dari mentauhidkan Allah, jauh dari menjalankan sunnah Rasulullah SAW, ya, jauh dari petunjuk Rasulullah SAW dalam beribadah, dalam berakidah, dalam berakhlak, dan muamalah. Kita jauh, ya, sehingga pertolongan Allah itu jauh dari kita. Jadi, adapun kehebatan musuh dalam sepanjang sejarah kenabian, sejarah umat manusia, ya, kalau kita setiap melihat bagaimana pertempuran para nabi dengan musuh mereka, pasti musuh mereka lebih unggul di senjata. Jadi kehebatan kekalahan kaum muslim bukan kehebatan dari sisi senjata musuh, bukan. Tapi kembali kelemahan pada diri kaum muslim sendiri. Kita lihat perperangan-perperangan yang dialami oleh para sahabat, jumlah yang musuh ratusan ribu, mereka hanya puluhan ribu. Kenapa bisa? Mereka punya pasukan bergajah, kaum muslimin enggak punya. Ya kan? Mana yang telah kita cerita waktu perang Yarmu, waktu perang Qadisiyah, pasukan musuh luar biasa dengan alat-alatnya mereka yang di zaman itu ada pasukan yang sangat canggih begitu. Tapi kenapa Islam itu menang? Makanya Umar bin Khattab ketika mengirim pasukan Armenia, ya, beliau berpesan, hati-hati kalian, jangan kalian itu melakukan perintah perbuatan-perbuatan yang membuat Allah murka kepada kalian. Karena kalian, kalau kalian Allah murka kepada kalian, maka tidak akan ada kekuatan untuk kalian menang kecuali mengandalkan kekuatan saja, kekuatan daripada diri kalian. Ya, tidak ada bantuan dari Allah. Kalau sudah kekuatan berlawan dengan kekuatan, kata Umar bin Khattab, sungguhnya musuh kalian dari segi angkatan perang, peralatan senjata lebih maju dari kalian. Nah, kalian tuh menang bukan karena dari sisi ininya. Kalian menang adalah karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka inti pertamanya, jika kalau Islam ini ingin kuat, dan kenapa musuh-musuh selalu antusias untuk membuat Islam ini mundur bukan dari si pasukan, tapi ingin mengocak-ocak, mengotak-atik pemahaman Islam itu sehingga kaum muslimin tidak mengamalkan Islam yang benar-benar mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh itu sekarang musuh kita, mereka sudah beralih dari senjata kimia, dari senjata pertempuran dengan senjata pemikiran yang sudah dijelaskan oleh sebagian para ulama ketika Napoleon Bonaparte ditahan di Mesir dan dia kembali setelah ditebus kembali ke Prancis, dia mengatakan bahwa kita selama Al-Quran ini masih dipegang oleh kaum muslimin, kita tidak akan bisa mengalahkan mereka. Maka sekarang caranya apa? Jauhkan mereka dari Al-Quran. Maksud menjauhkan Al-Quran ini apa? Mengambil Al-Quran kita tidak. Menjauhkan pemahaman kita dari Al-Quran yang benar. Maka oleh sebab itu disebut dengan perang urat sal, perang Ghuzul Fikri. Maka sekarang kita lihat, Ghuzul Fikri itu masuk ke dalam pendidikan kita, dalam politik kita, dalam ekonomi kita, dalam budaya kita. Ini yang senjata ini yang sangat ampuh merusak generasi Islam. Sehingga mereka tidak lagi membuat kita ini disibuk dengan gaya dunia, memikir pertempuran kemajuan teknologi saja. Tapi kita lupa dari suatu kekuatan yang memang tidak dimiliki oleh umat muslim kecuali kita, hanyalah kekuatan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini senjata tidak bisa dibombardir gitu. Ya. Pertolongan Allah itu kadang-kadang dilemparkan burungkan dari mereka meredak. Itu pertolongan Allah. Ya, betapapun hebatnya senjata musuh, kalau kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada yang mustahil. Bagaimana Nabi Musa lari dikejar oleh Fir'aun yang dengan pasukan butuh besar. Ya, siapa menolong mereka? Apakah enggak senjata anak? Pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat sejarah para anbiya. Bagaimana mereka dapat bantuan? Bukan karena sisi angkatan perang yang begitu canggih, bukan karena pasukan perang yang begitu hebat, tapi adalah karena kekuatan iman mereka. Nah, inti pertamanya adalah karena kita sekarang ini, ya, kaum muslimin secara mayoritas itu jauh dari agama mereka. Nah, oleh sebab itu kita lihat di sebuah negara yang lebih mayoritas umat Islamnya mengamalkan Al-Quran dengan lebih baik, mengamalkan Sunnah yang lebih baik, pasti negaranya lebih aman, lebih tenteram, lebih berwibawa. Kita lihat, ya, negara-negara yang lebih dekat kepada Al-Quran, kepada Islam, pasti negaranya, yang kaum muslimin maksudnya, pasti negara itu akan melihatkan kewibawaannya, ya, di hadapan musuh. Nah, oleh sebab itu intinya di situ. Maka ketika lanjutan hadis tadi, hadis yang disebutkan Rasulullah SAW, kalian banyak tapi seperti buih di atas air yang dibawa oleh air, ya, air yang sedang bah. Lalu Rasulullah menyebutkan, Allah mencabut rasa gentar dari dalam diri musuh kalian terhadap kalian. Enggak ada lagi keseganannya. Wa yaqullahu fi qulubikum alwahan. Allah tancapkan dalam hati kalian namanya penyakit wahan. Sahabat bertanya, apa itu wahan? Hubbu dunya wa qaryatul maut. Yaitu cinta dunia dan takut mati. Ini yang menyebabkan lemahnya Islam. Kaum muslimin lemahnya adalah kelemahan pertama, lemah dari segi pemahaman dan pengamalan agama mereka. Sehingga pertolongan Allah itu jauh dari mereka. Sebenarnya dengan yang banyak sekali nasihatnya para sahabat, para ulama kita, bahwa inti kemenangan itu adalah intansurullah yang surkum wa yastabit aqdamakum. Jika kalian benar-benar menolong agama Allah dengan bentuk penolong agama Allah, mulai dari memahami, pelajari, mengamalkan, mendakwahkan, ya, menerapkan dalam kehidupan mereka, itu salah satu bentuk bagaimana menolong agama Allah. Dari situ Allah akan membantu kita, ya, karena kita adalah orang yang layak untuk dibantu, orang yang memang berhak untuk dibantu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz atas pencerahannya, semoga bermanfaat untuk yang bertanya khususnya dan kita semuanya di kesempatan kali ini. Selanjutnya Khadil Islam, kami berikan kesempatan bagi Anda yang bertanya langsung via telepon. Kami buka line telepon di 0218236543. Silakan. Halo. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Ibu siapa, di mana? Dari hamba Allah di Jambi, Ustaz. Silakan pertanyaannya. Iya, ini mengenai kecintaan kita terhadap Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau misalnya ya Ustaz, kita seorang ahwat terus diajak oleh calon kita tinggal di suatu daerah yang di daerah itu awam, yang mengadakan acara misalnya keluarganya masih acara dalam acara peringatan-peringatan, terus dengan acara musik-musik, apakah kita ini termasuk ingkar atas sunnah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam? Dan kami sebagai yang sudah mendapatkan sedikit ilmu sunnah, jadi takut ya Ustaz akan jatuhnya suatu murka Allah di sana Ustaz. Jadi bagaimana sikap kami sebagai ahwat yang akan diajak oleh seorang ikhwan yang tinggal di daerah yang keluarganya masih mayoritas awam kayak gitu Ustaz. Apakah kita menolak ikhwannya atau kita lanjutkan dengan keadaan yang begini? Mohon pencerahannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, jika belum menikah, tentu kita mengambil sikap yang jelas. Karena jelas Rasulullah SAW mengingatkan bahwa yang namanya lingkungan sangat mempengaruhi kepribadian kita, pemaham kita terhadap agama. Maka oleh itu Rasulullah menyuruh kita agar mencari teman hidup yang memang mengerti tentang agama, ya, cari agama yang baik. Dan juga almaru adini khalilihi, manusia itu sesuai dengan agama temannya. Teman yang paling akrab itu suami istri, ya. Itu perlu dilihat pertama. Kemudian lingkungan sangat pengaruh. Apalagi kita bukan sebagai seorang yang mapan ilmunya, bukan seorang yang bermisi menugasi untuk mendakwahi orang-orang itu, tapi adalah sebagai orang-orang yang seperti rata dengan mereka, sama dengan mereka, orang awam yang tidak bisa membuat apa-apa. Nah, kondisi seperti ini bagi seorang harus menjaga diri, menjaga diri, menjaga diri. Apalagi kalau seandainya tidak ada majlis ilmu di situ. Kalau ada majlis ilmu, ada dakwah, dakwah, enggak apa, kita bekerja sama, kita bantu, kita ikut. Kita bisa mempengaruhi. Nah, tapi kalau kita tidak mampu dan lemah dari sisi mempertahankan akidah, iman kita, ya baiknya kita tidak berhijrah ke tempat itu dan menjauhi tempat itu. Jika ada orang-orang yang datang dari tempat itu adalah satu orang kenal sunnah, kemudian ingin menikah dengan kita, kemudian mengajak untuk tinggal di tempat itu, maka kita harus pertimbangkan matang-matang terlebih dahulu. Ya. Dan juga tanggung jawab sebagai seorang suami harus memperhatikan tentang bukan hanya dari ma'isyah keluarga saja, tapi juga memperhatikan tentang kondisi anak dan keturunannya berikutnya. Jika anaknya terlibat dengan perbuatan-perbuatan yang berbawa kesyirikan, bid'ah-bid'ah yang membawa kepada hal-hal yang mengkhawatirkan imannya, ini berbahaya sekali. Maka oleh sebab itu, sebaiknya kita menghindar. Maka cari lingkungan-lingkungan, kalau kita orang-orang yang masih lemah dalam ilmu, ya, maka kita harus cari lingkungan yang dapat mempengaruhi kita untuk berbuat baik, berilmu, ya, mengamalkan sunnah. Karena biasanya lingkungan itu sangat mempengaruhi kita, mempengaruhi. Dan sudah banyak kita buktikan ketika orang-orang berada tinggal di tinggal orang awam dan dia juga jarang ke majelis ilmu, ya, sebelumnya mungkin sebagai orang-orang yang mengerti sunnah, akhirnya dia terlebur baur, ya, membaur dengan tanpa ada perbedaan, ya, dalam segi amal tingkah lakunya. Ini yang kita khawatirkan. Jadi baiknya kita harus pertimbangkan dengan matang-matang kondisi itu, kecuali di sana ada majelis ilmu, ada jenis pendidikan yang bisa kita berkiprah di situ, dapat menjaga iman kita dengan setiap menghadiri majelis ilmu sekali seminggu minimal, yang mempengaruhi iman, mempengaruhi ilmu, mempengaruhi iman kita, mempengaruhi ilmu kita, itu tidak masalah. Tapi kalau hanya nol sama sekali di situ, enggak ada hal-hal yang bisa mempertahan, membantu kekuatan iman kita, sebaiknya jangan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, saya terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Selanjutnya, Khotil Islam, kami buka kembali di 0218236543. Halo? Halo? Halo, halo. Ya? Ya. Salamnya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini, di mana? Dari Rahmi di Padang. Silakan pertanyaannya. Ya, mungkin ini Ustaz agak melenceng sedikit dari tema. Ya. Jadi yang jadi pertanyaan sekarang kan, yang pertama, apa syarat-syarat seorang perempuan diperbolehkan untuk bekerja di luar rumah? Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau misalnya lingkungan kerja kita itu kan terikat sebuah sistem gitu. Dalam jadi dalam pengaturan secara keuangan akan sulit kita untuk menghindar dari sesuatu yang subhat gitu. Jadi apa sebaiknya, apa kita harus keluar dari pekerjaan atau tetap di sana itu? Baik. Nah, terima kasih Ustaz. Ya. Jazakumullah khairan. Oh iya. Baik, pertanyaan pertama, lihat masalah dan mafsadanya. Seorang wanita bekerja di luar rumah itu apa masalah dan yang akan diraih? Oh, Ustaz, pencarian suami tidak kurang mencukupi. Ya. Baik. Tapi syarat-syaratnya yang sedang dijelaskan oleh para ulama. Pertama, tidak bercampur antara laki dan perempuan. Yang kedua, bekerja dengan sesuai dengan kudrat seorang wanita. Ya, menjadi tenaga pendidikan, tenaga kesehatan kah, ya kan? Hal-hal yang memang atau dari pekerjaan-pekerjaan yang memang lazim dikerjakan oleh seorang wanita. Ada pekerjaan-pekerjaan itu adalah membutuhkan apa namanya otot yang keras segala macam, itu bertentangan dengan kewanitaan. Nah, jadi karena wanita itu lebih identik dengan pekerjaan-pekerjaan yang lembut, pekerjaan-pekerjaan yang bernuansa hati dan segala macamnya. Itu yang itu syarat mutlak dan mampu menjaga diri, mampu menjaga diri. Nah, rata-rata sekarang banyak keluarga-keluarga yang terpengaruh ya dengan teman-teman sekerja. Nah, ini perlu diwaspadai. Hal ini yang fitnah-fitnah ini yang sangat mengkhawatirkan terjadi. Nah, justru kadang-kadang masalah yang dibayangkan tadi bisa menambah apa namanya pemasukan rumah tangga. Ya, kadang-kadang sebagian suami pun mengeluh, ya pemasukan itu kadang-kadang habis untuk biaya peralatan istrinya untuk pergi bekerja. Nah, apalagi ada yang namanya tabarruj gitu ya. Ya, baju harus ganti sekali dua hari minimal dan semua. Itu mereka merasa keberatan, kadang-kadang suami itu katanya, "Waduh, sebetulnya gaji istri saya juga tidak membantu sih. Kenapa? Karena gaji itu pun habis buat kebutuhan dia sehari-hari juga begitu." Nah, ada sebetulnya yang lebih penting kita itu adalah kekayaan kita itu anak. Sering kita melihat kekayaan itu adalah materi. Bahwa mendidik anak itu kekayaan yang luar biasa. Ya, kekayaan yang tidak akan hapus pahalanya sampai kita sudah meninggal. Nah, ini yang kadang-kadang kita lebih memandang posisi dunia itu lebih tinggi daripada iman. Ini yang sekarang kelemahan kita di situ. Kalaupun pencarian suami pamannya kurang, bisa mungkin buat pekerjaan-pekerjaan rumah tangga yang kita bisa bekerja di rumah sendiri. Itu atau komunitas-komunitas yang memang tidak ada ikhtilat. Para akhwat sendiri, apa keterampilan-keterampilan membuat bunga atau macam-macam, banyak sekali ya sekarang ini pola-pola yang bisa dilakukan gitu untuk membantu kekurangan biaya rumah tangga. Baik, maksud yang kedua, pertanyaan kedua adalah bertanya tentang sebuah dalam proses keuangan di sebuah kantor. Tentu melihat lagi, kalau memang kita tahu berapa gaji kita ambil sesuai dengan gaji kita saja. Sesuatu yang dihadiahkan kita tidak tahu sumbernya, itu ditolak aja. Kita tidak terima gitu. Maksudnya seperti itu. Tidak terima, kita ambil yang jelas hak kita, yakin ya. Maka Rasul kita memberikan sebuah kaidah ya. Dak mara ma yaribuka ila ma la yuribuk. Tinggalkan perkara yang kamu ragu dan ambil perkara yang kamu tidak ragu. Segala yang kita ragu, ini hak saya atau bukan, udah tinggalin. Kita ketemu sebuah pena ini, pena saya yang jatuh dari tas ini, itu pena orang lain, udah. Kalau kita gak pasti, ini pasti pena orang lain juga. Atau kita sujud, tahu-tahu di tempat duduk kita ada uang 10 ribu, ya ini uang saya jatuh di dompet, atau uang siapa gitu kan. Maka oleh sebab itu, ya jika kita mempelajari agama kita ini, sebetulnya mengambil keputusan-keputusan sudah sangat gampang sebetulnya. Segala perkara yang diragui, tinggalin aja. Ya, ambil yang pasti-pasti saja. Nah itu, wallahu a'lam bisawab. Baik, Ustaz, barakallahu fiik, terima kasih atas jawabannya. Dan selanjutnya kami angkat kembali telepon yang ketiga, silakan di 0218236543. Halo. Halo. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi dengan Bapak siapa di mana? Pak Doni di Bondowoso. Silakan Pak Doni, Pak. Doni di Bondowoso. Mau tanya gini, Ustaz. Hukumnya orang yang selalu bilang bid'ah, bid'ah, bid'ah. Tapi dia sendiri melakukan bid'ah. Oh gitu. Tapi dia sendiri melakukan bid'ah. Terus? Ya, cukup aja ya. Iya. Cukup. Waalaikumsalam. Baik. Ada orang mengatakan bid'ah, bid'ah. Kita melihat dalilnya. Kalau dia melakukan bid'ah, kita nasihatin. Ini juga bid'ah. Kamu kan orang yang sangat antusias mengupas bid'ah. Kita sendiri juga menasihati dia. Bilangkan, ini juga termasuk bid'ah. Tapi kadang-kadang orang gini, dia menuduh orang lagi membuat bid'ah karena mempertahankan bid'ah dia. Kamu kan boleh buat bid'ah, saya juga boleh bid'ah. Sebetulnya bukan begitu. Mari kita sama-sama meninggalkan bid'ah. Kan begitu. Selama ini enggak. Mereka ketika dikomentari dalam ibadah-ibadah yang melakukan bid'ah semacam, mereka balik lagi, itu mobil bid'ah, tapi... Nah, ini kan ketemu moduknya. Sini akan membela bid'ahnya dia. Kita tahu bahwa bid'ah itu sepakat, sesuatu yang dilarang dalam agama. Tidak ada bid'ah yang dibolehkan dalam agama ini. Yang dimaksud bid'ah dalam agama. Bukan masalah membangun gedung untuk pendidikan. Karena dalam definisi bid'ah itu adalah, sebenarnya didefinisikan oleh Imam Syatibi dalam kitab Al-Iktisam, tariqatu muhtara'atu fiddin yuqsadu bisulukiha ya al-mubalaghatu fit ta'abbud. Suatu cara yang dibuat dalam agama ini, yang tujuan melakukannya untuk meningkatkan nilai ibadah, ta'abud kepada Allah, meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Nah, kalau seorang belajar umpamanya, oh belajar di kelas itu lebih besar pahala daripada masjid, ini bid'ah belajar di kelas itu kalau Anda mengatakan lebih afdol di situ. Karena tidak ada dalilnya. Nah, tapi kalau dia mengatakan ini ada demi pengaturan administrasi, itu tidak masalah. Di masa Umar Khattab, di masa para sahabat membuat sistem pegajian, sistem pendidikan, itu biasa-biasa. Karena itu bukan dimaksud mukhtara'atu fiddin. Ya, bukan dimaksud melakukannya untuk meningkatkan nilai ketakwaan kepada Allah dalam bentuk yang terkhusus. Beda dengan pola zikir, pola-pola ibadah yang dibuat, tujuannya itu kan menambah sesuatu dalam ajaran agama demi untuk meningkatkan ketakwaan dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita dinasihati itu bid'ah, akhi, tinggalkan. Ya, ketika kita melihat dia melakukan bid'ah, kita juga nasihati itu juga bid'ah karena tidak boleh, ini dalil-dalilnya. Mari kita sama-sama meninggalkan bid'ah, bukan sebaliknya. Kamu bid'ah, lakukan bid'ah kamu, saya bid'ah, saya lakukan bid'ah saya, ini sama-sama lakukan bid'ah. Harusnya sama-sama bersemangat, mari saling mengajak untuk melakukan sunnah dan menanggungkan perkara-perkara yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita katakan bid'ah itu dalam agama. Alapada urusan dunia, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu dalam masalah perkara-perkara dunia. Ya membeli mobil, mau apa, itu boleh saja. Maka umpamanya dulu orang kan naik unta haji, Ustaz. Sekarang orang naik pesawat gitu. Ini bid'ah. Bid'ah yang Anda maksud bid'ah apa? Bid'ah secara logowi, secara duniawi, atau bid'ah secara agama? Secara agama pun, ya, kita tidak mengatakan orang yang naik pesawat pahalanya lebih besar daripada orang yang naik unta. Tidak demikian. Lebih afdol gitu, lebih utama. Beda dengan bid'ah-bid'ah yang dibuat. Itu kan menganggap lebih afdol. Lebih afdol, dianggap lebih afdol. Bahkan dianggap lebih afdol daripada sunnah gitu. Dan sunnah yang dilakukan itu kurang ada seninya gitu ya. Kalau bersalawat kita ucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa ala Muhammad. Salawat-salawat begini menurut mereka kurang memuaskan. Jadi harus ditambah dengan musik, harus ditambah dengan goyang, harus ditambah dengan macam-macam. Ini kan menunjukkan ini repeti cara-cara yang dimasukkan, ditambah-tambah. Hal ini yang dipersoalkan oleh ulama kita. Kalau nyun salawat di mana saja, di atas mobil, di atas motor, banyak bersolat, dianjurkan Rasulullah SAW agar kita sebanyak-banyak bersolat, berzikir, tahlil, disuruh banyak-banyak oleh Rasulullah SAW. Oh, saya memilih pendapat orang yang ketika tetangga meninggal mengudiahkan pahala, boleh saja ya, baca subhanallah 30 kali di atas mobil Anda, ini pahala saya niatkan untuk sebulan. Ya, kalau Anda memilih pendapat orang-orang yang suka mengirim-ngirim pahala gitu ya. Tapi yang jelas sahabat-sahabat kita, para sahabat dan juga Rasulullah SAW tidak pernah menunjukkan kepada sahabat cara menolong orang sudah mati itu dengan mengirim pahala, enggak ada. Sahabat pun tidak pernah melakukan mengirim-ngirim pahala mereka. Padahal mereka pahalanya lebih banyak daripada pahala kita gitu loh. Tidak pernah. Tidak ada tuntutan Rasulullah SAW, kalau sudah saudara kamu kaum muslimin yang meninggal itu kirimkan pahalamu, enggak ada. Yang ada itu kirimkan doa. Ya betul. Itu jelas doa. Itu banyak sekali diajarkan dalam Al-Qur'an, dalam sunnah Rasulullah SAW. Dalam Al-Qur'an diajarkan Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ampun dosa kami dan saudara-saudara kami yang telah menduli kami dalam beriman. Itu kita doakan. Ya, yang ada itu memang adalah kirim doa, ya, mengirimkan doa untuk mereka ada. Tapi kalau pahala tidak ada contoh daripada sahabat. Walaupun sebagian ulama ada yang membolehkan, tapi prakteknya tidak pernah melakukan sebagaimana yang biasa-biasa oleh sebagian komunitas masyarakat pada hari ini. Jadi oleh sebab itu ketika orang semangat menafsir bid'ah, bagus, ini suatu kebaikan bagi dia. Kalau dia melakukan bid'ah, kita baru perlu luruskan. Nah, ini termasuk bid'ah, akhi. Anda juga bersemangat untuk meninggalkan bid'ah, mari kita sama-sama saling berikan masukan tentang untuk menjauhi bid'ah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Pertanyaan berikutnya kami akan beralih ke pesan singkat. Pertanyaan dari saudara kita yang bertanya, Assalamualaikum Ustaz, mohon pencerahannya, apakah yang memprakarsai dan melopori, melakukan inventaris atau penjilidan dan percetakan kitab Al-Quran oleh Utsman bin Affan dengan dibantu oleh Zaid bin Sabit, sehingga saat ini kita sekarang bisa mengenal Mushaf Utsmani, apakah hal ini benar, Ustaz? Nanti akan kita bahas apa saja yang dilakukan oleh Utsman bin Affan sebetulnya dalam pembukuan Al-Quran itu. Ya, secara ringkas, Utsman bin Affan mengulang menulis apa yang telah dikumpulkan di masa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Mengulang menulis itu, kemudian suatu perubahan yang beliau lakukan adalah tidak menulis dalam 7 huruf. Hanya memakai huruf Quraisy saja. Huruf Quraisy saja. Ya. Demi untuk apa? Untuk menghindari perselisihan terjadi kaum muslimin. Membaca 7 huruf Al-Qur'an itu bukan setiap kita harus membaca ke 7 huruf, enggak. Itu hanya kemudahan di awal Islam yang Allah berikan untuk para kabilah-kabilah yang mereka punya lahjah-lahjah tertentu. Maka kemudahan sebetulnya. Jadi bukan suatu hal atunya Anda lebih afdol mengenal membaca Al-Quran 7 huruf, enggak ada keutamaan di situ. Tapi Anda mau baca dengan huruf ini itu dibolehkan di masa Rasulullah SAW. Namun setelah Rasulullah SAW wafat berlalunya berkembangnya Islam, terjadi perselisihan di Azerbaijan yang tadi kita sebutkan sejarahnya, di sana ada berjuang para sahabat. Nah, Uthaifah bin Al-Aman melihat ada pasukan dari Syam, pasukan dari Baghdad. Ada perselisihan antara mereka yang membanggakan bacaan guru-guru mereka dan kiraat-kiraat mereka. Nah, untuk mengantisipasi ini, Uthaifah mendatangi Utsman bin Affan kembali ke Madinah memberitahu. Dan Utsman bin Affan pun di Madinah pun telah melihat hal itu terjadi. Di Madinah ada Ubay bin Ka'ab yang menjadi guru mengajarkan Al-Quran saat itu. Melihat, ya, kiraati. Sekarang kalian pun dihadapkan kota Utsman, saya sudah melihat kalian saling berbangga dengan bacaan guru-gurunya. Ini antisipasi agar disatukan bacaan Al-Quran ini. Dan ini sebetulnya, ini termasuk wasiat yang memang secara umum disampaikan Rasulullah, fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa rasyidin mahdiin ba'di. Hendaklah kalian pegang teguh sunnahku dan sunnah khulafa rasyidin mahdiin ba'di. Sedangkan ini adalah sunnahnya siapa? Khulafa rasyidin, Utsman bin Affan bagian dari khulafa rasyidin. Maka tindakan sikap-sikap khulafa rasyidin itu ada sudah dikomendasi oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Maka dia menjadi sunnah yang kita ikuti karena Rasulullah menyuruh kita mengikuti sunnah mereka. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, pertanyaan berikutnya dari saudara kita Abu Wais di Toli-Toli Sulteng, penyanyi terakhir, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz, mohon penjelasannya. Kiranya apa hikmah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin? Di mana kaum muslimin ketika menguasai suatu daerah, kaum muslimin tidak memaksa dan menindas orang-orang di tempat tersebut untuk memeluk agama Islam. Maka inilah cikal bakal sering terjadinya keruntuhan kerajaan Islam. Kira-kira apa hikmahnya? Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengatakan la ikraha fiddin. Qad tabayyana ar-rusyd min al-ghayy. Fama yakfur bil 'ain. Maka oleh sebab itu Allah menjelaskan, tidak ada paksaan untuk masuk Islam, tidak ada paksaan. Ya. Islam tidak memaksakan agamanya kepada orang lain. Nah, oleh sebab itu hanya Islam menyuruh orang Islam untuk mendakwahi orang lain. Iya. Maka ketika Islam menguasai daerah-daerah, seperti kemarin kita katakan Azerbaijan itu, karena saat itu kan sahabat masih dalam suasana banyak berjuang, maka saat itu diundanglah sebagian sahabat-sahabat untuk tinggal di Azerbaijan dan mereka mendakwai dan mengajak masyarakat untuk masuk Islam. Dari situ mulai Azerbaijan sudah melalui keredaan, apa namanya, reda daripada bentuk-bentuk kekacauan-kekacauan yang berusaha melepaskan diri dari kekuasaan Islam dengan masuknya orang Islam. Ini kewajiban kita. Tapi kita wajib mengajak orang kepada Islam. Tapi kalau dia menolak, kita tidak ada paksaan untuk dengan harus dibunuh atau karena dia tidak masuk, tidak ada di dalam Islam seperti itu. Hikmahnya demikian bahwa memang hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala dalam segala hukum itu pasti banyak hikmahnya. Cuman kita kadang-kadang mampu untuk menggalinya dan mengetahuinya, kadang-kadang kita tidak mampu untuk mengetahui dan menggalinya. Hanya efek dan segala berikutnya akan kita lihat dalam kehidupan kita. Begitu. Maka bukan setiap hukum mesti kita ketahui hikmahnya, tapi ada hikmah-hikmah yang memang dicoba dicari, disebutkan oleh para ulama kita berdasarkan dalil-dalil yang menjelaskan masalah itu. Gunanya adalah agar orang-orang tidak terjadinya, kalau orang dipaksa, dia akan munafik nanti masuk Islam. Satu hikmahnya begitu. Ya, dia masuk Islam, tapi masuk Islam secara terpaksa. Terpaksa dan zahir saja. Ya, karena dia takut untuk dibunuh, takut diintimidasi, umpamanya dia. Karena Islam memaksa umpamanya, sehingga dia masuk hanya secara zahir, secara hatinya tidak. Dan ini tidak bermanfaat buat dia di akhirat, ya. Dan juga tidak akan bermanfaat bagi kaum muslimin ini, karena di dunia dia akan bermuka dua. Karena Allah katakan dalam Al-Quran banyak sekali sifat orang mungkin. Ya, ketika ada hadapan orang Islam dan mengatakan wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna, mereka berjumpa orang beriman mereka katakan kami beriman. Ya, wa idza khalu ila syayatihim qalu inna ma'akum inna manan mustazi'un. Dia kembali kepada konco-konco teman-temannya, dia katakan kami tidak beriman. Kami hanya sama kalian. Ya, kami hanya sekedar berolok-olok saja. Jadi ini bahkan ketika mereka di tengah Islam, kaum muslimin, dalam keadaan nifak itu membahayakan Islam. Karena mereka mengetahui banyak rahasia-rahasia kepribadian Islam, orang Islam, ataupun taktik-taktik Islam, ya, kelemahan-kelemahan Islam mereka mungkin mengetahui, dan ini akan mereka bocorkan pada musuh-musuh Islam. Ini yang terjadi di dalam apa namanya, ketika terjadinya Islam yang kuat. Banyak orang yang masuk Islam itu bukan karena iman, memang iman yang benar, tapi adalah karena menjaga harta dan dirinya saja, bukan karena memang merasa menerima dengan sepenuh hati kebenaran yang dibawa oleh Islam itu. Nah, ini di antara hikmah. Jadi tidak ada arti orang tadi dimasuk Islam, tapi dia tidak masuk secara benar. Nah, malah dia menjadikan sebagai musuh dalam selimut. Nah, ini lebih merugikan Islam. Jadi wallahu alam bisawab, itu berapa faedah yang dapat kita jelaskan dengan sempat ini. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan dapat kita pahami dengan baik, dan kita hal-hal yang tidak baik kita dihindarkan dari mengikuti dari Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kita selalu berdoa kepada Allah, Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinaba. Ya Allah, lihatkan yang benar kepada kami yang benar, yang salah itu adalah salah, dan beri kami kekuatan untuk menjauhi kesalahan itu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak atas segala perhatian pemirsa dan pendengar hari ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan taufik inayah kepada kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.